Ya, ada soalan. Saya mengetahui ada doa dari Rasulullah SAW, ya Allah, berlindung kepadamu dari kegundahan umatnya, beraksi, berkasar dan sebagainya. Baik, apakah doa ini adalah doa yang sahih? Jawabnya, doa ini adalah doa yang sahih. Baik, jika kita meminta dihindarkan dari kegundahan dan kesedihan dan sebagainya, pada kegundahan dan kesedihan dapat menjadi penghapus kafarah dosa, bagaimanakah kita dapat mengumpulkan memakai dua hal ini? Jadi kita tahu faedah kesedihan, kesusahan, sakit dan sebagainya. Lepas tu kita doa pula. Hadis ni sahih. Kita doa pula supaya dijauhkan daripada kegundahan dan sebagainya. Ada tak percanggahan kat situ? Kalau benda tu baik, kita patutnya minta lagi banyak. Ya Allah, berikan aku kegundahan, berikan aku sakit, berikan aku duri banyak-banyak kan macam tu. Sebab dia dapat hapuskan dosa kita. Dan kita faham yang itu. Itu je, itu dah cukup nak jawab lah. Kalau faham. Kalau kita nak panjangkan lagi sikit boleh. Jadi perkara yang datang ini bukan kita minta. Bahkan kita tidak boleh minta keburukan untuk diri kita. Sebab apa? Walaupun dia mengakibatkan kebaikan, itu menghapuskan dosa, kita akan datang bahawa dia juga mengangkatkan apa ni, pahala, sama ada bersabar atau tak bersabar. Tapi dia bila dia datang secara asal, dia satu perkara yang disenangi ataupun tidak, dinamakan musibah, satu keburukan. Dan kita sebagai manusia tak boleh minta keburukan untuk diri kita. Bahkan sebaliknya, kita minta dijauhkan keburukan daripada diri kita. Tetapi bila datang, kita tahu sekarang bahawa dia menghapuskan dosa, jadi kita tak, kita sabar. Itu maksud daripada hadis-hadis ini. Hatta sebenarnya kalau kita tak sabar pun, kita punya dosa akan dihapuskan. Jadi ada dua perkara kat sini, iaitu meminta satu keburukan yang akhirnya dapat kepada kebaikan. Satu lagi apa dia? Kita minta keburukan secara umum datang kepada kita. Sebab apa? Untuk mendapatkan pahala, untuk menghapuskan dosa, ada tak jalan lain selain daripada sakit lah, hapus semuanya? Ada kan? Apa dia minta langsung pada Allah SWT? Minta langsung pada ya Allah, ampunkan dosa-dosa itu semuanya. Sebab Allah SWT kata apa? Ya ayuhan ladzina amanu, tiba dah ya, wa innallaha yaghfiru dzunuba ya ayuhan ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah apa? Wahai orang-orang yang telah melampau menganiaya dirinya, yang buat dosa, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya, walau besar pun. Yang ni kalau besar dah boleh diampunkan, kecil diampunkan. Jadi minta daripada Allah SWT lah. Jadi jangan mesti daripada perkara-perkara ni. Tapi kita tahu tak mungkin seorang manusia terlepas daripada sakit, demam, sesemua dan apa semuanya. Jadi hadis-hadis ni nak terangkan kita tentang apa ni, besarnya rahmat Allah SWT. Dalam waktu yang sama kita minta dielakkan dan sebagainya. Baik. Dan macam mana pun apa yang ditakdirkan Allah SWT tetap akan menimpa kita. Itu insyaAllah apa ni yang kita boleh percaya. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dikehendaki Allah untuknya kebaikan, maka diberikan cubaan pada. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi kita kalau lihat terjemahan dalam kitab, siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka diberikan cubaan kepadanya. Jadi wallahu alam, terjemahan yang lebih tepat, kemudian kita sampaikan tadi, siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan ataupun kebaikan untuknya, bukan untuk dia menjadi orang baik. Man yuridillahu bihi khairan. Baik, jadi kalau inginkan kebaikan untuk orang tersebut, apa tandanya? Ada tandanya. Tandanya adalah Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Yusib minhu. Ini salah satu bacaan yang masyhur kalangan ulama hadis, Yusib dengan baris bawah sod dia. Ada satu lagi riwayat dengan sodnya berbaris atas, Yusob minhu. Dan dua-dua itu boleh dalam bahasa Arab. Kalau Yusib minhu, maknanya Allah yang pelakunya, fa'il, yang menimpakan musibah terhadap orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya itu. Kalau Yusob minhu, maknanya tak disebutkan siapa yang memberikan dia musibah. Tapi kita tahu bahawa yang baik yang buruk semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada pembahasan sedikit tentang hal demikian. Ada yang mengatakan yang lebih baik adalah mengatakan Yusob minhu. Allah diberikan musibah kepadanya, tak disebutkan pelakunya, kerana musibah adalah satu perkara yang negatif. Jadi kita tidak nisbahkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya nisbahkan kebaikan saja kepada Allah. Tapi oleh kerana hadis ini datang dengan dua-dua riwayat, bahkan yang lebih banyak kata ulama adalah baris bawah Yusib minhu. Dan terdapat riwayat lain yang menyaksikannya, antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum, faman sabara falahu sabr wa man jazaa'a falahu jazaa'." Dari Mahmud bin Labid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang lain satu kaum yang Allah, apabila Allah mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka, ibtalahu. Jadi ini jelas bahawa yang menguji adalah Allah. Barang siapa yang sabar, dia akan dapat kesabaran. Siapa yang gundah gelana, siapa yang meraung, maka dia akan dapat perkara tersebut. Hadis riwayatkan Imam Ahmad. Baik, yang penting di sini adalah hadis ini sekali lagi menerangkan makna-makna hadis yang terdapat sebelum ini, iaitu musibah datang daripada Allah SWT pertama kali, yang kedua adalah ia antara bukti bahawa Allah SWT inginkan kebaikan untuknya. Jadi ini menunjukkan bahawa musibah itu boleh menjadi kebaikan, bahkan dialah kebaikan untuk seseorang. Dan bagaimana ia menjadi kebaikan untuk seseorang tak disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah ini, diriwayatkan oleh Bukhari ini, tapi ditafsirkan oleh hadis-hadis sebelum ini. Iaitu apa dia? Bahawa ia menghapuskan dosa, ia menghapuskan kesalahan, seperti pohon menggugurkan daun-daun. Balik kita kepada pembahasan apakah disyaratkan bersabar untuk mendapat pahala. Maka di sini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mensyaratkan bersabar sebagaimana yang terdapat dalam syarah Syekh Taimin rahimahullahu ta'ala. Dan seorang ulama lagi yang mengatakan demikian adalah Al-Qarrafi. Al-Qarrafi seorang ulama mazhab Maliki, seorang ulama masyhur dalam fiqh, dalam usul fiqh, dalam qawaid fiqhiyah. Kitabnya mempunyai, kitab-kitab beliau mempunyai, memiliki nilai yang amat tinggi. Baik, Al-Qarrafi mengarang kitab Az-Zakhirah, iaitu sebuah kitab yang besar tentang fiqh dalam mazhab Maliki. Ia lebih kurang standing dengan kitab Al-Mughni untuk mazhab Hanbali dan majmu' Syarah Muhazzab karangan Imam Nawawi untuk mazhab Syafi'i. Baik, jadi ini Imam Al-Qarrafi, beliau mengatakan al-masa'ib kafaratun jazman sawa'an iqtarana bihal ridha amla. Maknanya musibah-musibah semuanya adalah penghapus dosa secara pasti, jazman. Maknanya kalau kena aja penyakit, kena musibah, kena pening, kena apa, dosa mesti akan dihapuskan sama ada disertai dengan ridha ataupun tidak. Ini sabar tu. Lakin idza turina biha aw idza tarana biha ridha azumat takfir wa illa qalla. Tetapi jika disertai dengan redha, yang itu musibah dia redha, dia sabar, maka penghapusan dosa itu makin besar. Kalau sabar dia sikit, redha dia kurang ataupun tiada terus, maka ke penghapusan dia akan berkurangan. Jadi penghapusan ni kalau kita lihat daripada kuantitinya, dia ada penghapusan yang banyak, dia ada penghapusan yang agak banyak, dia ada penghapusan yang pertengahan, dia penghapusan sikit aja yang dihapuskan. Itu bergantung kepada apa? Pada sabar ataupun tak sabar. Tapi mesti tak dihapuskan dosa, mesti dihapuskan dosa. Ini kata Imam Al-Qarafi. Apa agak-agak dalil beliau? Dalil beliau hadis-hadis tadi. Baik, kata qala. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, demikianlah yang beliau katakan. Wat tahqiq. Tetapi tahqiqnya, maknanya apa dia? Dia ada lagi apa ni pendapat yang kita kata pada dia lebih lengkap lagi, lebih tahqiq, maknanya lebih tepat. Annal musibah kafaratun li dhanbin yuwaziha. Adalah musibah itu kafarah untuk dosa yang menyamai. Dosa dia ada banyak kan? Satu, dosa ada banyak-banyak jenis. Kemudian dosa ni dia ada dia punya berat dosa dia yang kecil ni, dosa-dosa kecil ni dia pun tak semua sama saiz, maksudnya sama dosa dia, berat dosa dia. Baik. Jadi musibah itu kalau misal kata apa tu, demam yang amat hebat, panas sangat sampai berhari-hari, jadi berat kan, penyakit dia berat. Jadi dosa kecil yang dihapuskan tu pun dosa kecil yang jenis apa ni, yang agak berat juga. Kalau yang kena cuma satu pin jarum kecil aja, ataupun pegang spanner terlepas terus terkena sampai sikit aja lah, kaki pakai kasut baru melecit sikit aja. Jadi yang kecil-kecil itu hapuskan dosa juga pasti, tetapi sedikit. Ini tanpa sabar, tanpa dia bersabar pun. Yuwaziha wabir redha yukjar ala dalik. Dan dengan redha dia akan mendapat pahala atas yang demikian. Jadi kita ada dua masalah sekarang. Satu penghapusan dosa, satu pemberian pahala. Baik. Jadi pemberian pahala dapat dengan apa ni? Dengan kesabaran. Baik, fa illam yakun lil musabi dhanbun. Kalau orang yang ditimpa musibah itu tak ada dosa, susah kita nak bayangkan lah. Tapi taruhlah orang itu dosa dia dah bertaubat daripadanya, dah tak ada dosa lagi. Sekali dia keluar tersandung batu contohnya. Jadi yang ini awwada awwida an zalika minas tawabi bima yuwazihi. Maka akan digantikan dengan musibah itu pahala pula. Tapi pahala dia macam mana? Pahala yang sesuai dengan sandung batu punya pahala macam mana? Okey, macam gini. Jadi itu kata Al-Hafiz bin Hajar secara tahqiqnya. Jadi maksud dia rincikan lagi tentang besarnya penghapusan dosa dengan kecilnya penghapusan dosa. Baik. Kemudian kata Imam Al-Qarafi, beliau nukilkan satu masalah. Hal yajuzu an yaqula lil-insan musab ja'ala Allah hadhihi al-musibah kafaratan li dhanbika, kafaratun li dhanbika. Semoga Allah jadikan musibah ini sebagai kafarah untuk dosa engkau. Orang kena musibah, semoga ini menjadi kafarah atas dosa engkau. Boleh tak boleh? Jadi kata Al-Qarafi, tak boleh. Tapi kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab musibah tu memang untuk menghapus dosa. Jadi kalau musibah tu memang menghapus dosa, betul lah dia cakap. Semoga Allah jadikan musibah ni penghapusan dosa. Hadis pun kata macam itu. Dia pun cakap macam itu. Tak boleh? Dia doa kan lah. Semoga yang ini, walaupun tak spesify mana, Nabi kata semua kan? Sama ada ni gundah gelana, sedih apa-apa, sampai duri, sampai apa juga tu lah. Jadi ini termasuk juga patutnya. Dan dia cuma doa semoga musibah yang ini menjadi kafarah terhadap dosa engkau. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Ah, ha, sepatutnya. Ha, okey, sepatutnya boleh. Ikut hadis sepatutnya boleh. Kata Qarafi tak boleh. Tapi kenapa tak boleh? Sebab dia kata ini meminta sesuatu yang sudah tentu berhasil. Tahsilul hasil. Wal hasil ni semuanya kan. Maknanya benda kalau dah memang dapat, buat apa nak minta lagi? Jadi jangan cakap, jangan minta. Pasal dah confirm punya. Maknanya kalau doa solatlah apa ni, tak yakin lagi bahawa ni akan menghapuskan dosa. Pasal pada dia apa? Semua kat musibah menghapuskan dosa. Tapi ada pendapat yang kedua. Pendapat kedua kata tak, tak mengapa kita doakan pada orang yang kena musibah, semoga musibah ini menghapuskan dosa kau. Kenapa pula dia kata boleh? Pasal dia sesuai dengan hadis satu. Sesuai dengan hadis. Tapi macam mana nak jawab hujah yang mengatakan ini doa sesuatu yang mesti dapat ni? Buat apa nak doa? Benda dah tentu boleh dapat, buat apa nak? Buat apa nak doa lagi? Dah tentu dapat dulu. Hanya boleh. Macam nak jawab? Nabi SAW dia doa. Dia dah tentu dapat syurga. Nabi SAW doa untuk syurga. Itu Nabi lah. Kita kita sama dengan Nabi ke? Tak lama kan? Maksudnya Nabi confirm dapat, tak? Kita minta je. Tak, mungkin dia nak ajar kita yang kita tak confirm ni untuk minta. Ha. Nabi SAW masuk tandas, dia doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Siapa jin jin jin jantan, jin betina. Nabi SAW kan diganggu tak jin jantan, jin betina? Nabi SAW dah selamat dah, tak ada jin kacau dia. Jin semua dah tunduk. Yang tak selamat daripada jin jantan, jin betina dalam toilet siapa? Umat dia kita. Nah, tapi bukan maknanya tahi dia taruh atas apa? Najis taruh atas kepala dia sapu-sapu. Dia sungkup lah tu lah. Kan ada dekat apa ni, adab-adab tandas kat masjid mana tu, sebaiknya pakai alas kepala. Sebaiknya, saya dia cakap sebaiknya. Tapi tak ada dalil sebaiknya pakai alas kepala. Lepas tu dah pakai apa ni, alas kepala, pergi apa ni, pergi tandas, bila keluar nak pergi solat buka balik. Tak pada tempat dia. Ha. Jadi menunjukkan Nabi SAW doa tu untuk apa? Untuk ajar umat dia. Ha. Kalau kita nak jawab macam itu, ada munasabah. Sekarang untuk kita tu tak contoh bahawa kita ni sesuatu yang kita mesti dapat pun kita apa ni? Kita minta. Yang ni sama dengan hal ini. Tak ada yang dekat lah melainkan satu yang agak dekat. Kita bukan doa untuk diri kita, tapi kita doa untuk Nabi SAW. Nabi SAW untuk doa untuk diri dia sendiri satu hal. Kita doa untuk Nabi SAW. Ada tak? Kita beri selawat pada Nabi SAW. Dah confirm Nabi SAW dapat ni. Kita selawat untuk dia ke? Tak selawat untuk dia ke? Allah SWT dan malaikat yusalluna ala Nabi. Ya, habis. Satu lagi adalah Nabi SAW suruh kita apa ni, bila muazzin tu melaungkan azan, jawab azan dia, betul tak? Okey, mainkan hayya ala shalah ala falah. Ada riwayat suruh baca apa? La haula wala quwwata illa billah. Kemudian lepas tu baca doa azan. Dan Nabi SAW kata, dan mintalah untukku al-wasilah. Al-wasilah. Suruh minta ya pada Allah, suruh berikan wasilah pada Nabi. Kemudian Nabi SAW terangkan, tafsirkan makna wasilah. Apa makna wasilah? Wasilah adalah satu kedudukan yang amat mulia di sisi Allah SWT yang boleh tercapai oleh seorang hamba. Dan aku mengharapkan akulah hamba tersebut. Aku mengharapkan akulah hamba tersebut. Dan tentulah Nabi SAW yang dapat. Tapi dia suruh kita, dia suruh kita minta. Jadi maksudnya tahsilul hasil, meminta sesuatu yang mesti akan dapat ini, ada contohnya. Ada contohnya, ini ibadat eh? Mungkin dapat pahala dan sebagainya. Jadi wallahualam, boleh kita doakan untuk orang semoga musibah ini menjadi kafarah untuk dosa. Satu lagi Pak, seorang lagi yang mengatakan seperti Syekh Uthaymin rahimahullah, bahawa orang yang tidak bersabar, orang tidak redha terhadap musibah, dia tak akan dapat pahala. Baik. Beliau ni adalah Al-Izz ataupun Izzuddin bin Abis bin Abis Salam, seorang ulama Syafi'iyah. seorang ulama yang masyhur, dia ada kitab kaidah-kaidah yang besar, Qawaidul Kubra. Beliau mengatakan bahawa sebabnya orang yang tidak bersabar tak boleh dapat pahala, hapuskan dosa boleh dapat, tapi kalau pahala tak boleh dapat. Sebab apa? Perkara ini mestilah diperolehi dengan usaha seorang insan. Sekarang orang ni tak sabar, maknanya dia tak usaha. Orang tak usaha mana boleh dapat? Jadi dalil dia apa? Dalil dia logik lah. Dalam kaedah Islam, siapa yang usaha dapat. Mana boleh dia tak buat apa-apa, tersandung batu, tahu-tahu dapat naik pahala. Baik. Tetapi kata Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, terdapat hadis-hadis, banyak hadis-hadis sebenarnya yang tidak mensyaratkan sabar untuk dapat pahala. Antaranya hadis yang baru kita baca, dua-dua hadis tadi tidak menyebutkan syarat kita bersabar. Kata beliau lagi, ishtiratu sabr innama huwa lihusuli thawabil makhsus. Sabar ini tidak syarat untuk dapat pahala, tetapi dia syarat untuk dapat pahala yang makhsus. Makhsus maknanya pahala yang dikhususkan. Kita ada dua jenis pahala. Satu pahala umum, satu lagi pahala khusus. Pahala khusus maknanya ada dalil yang khusus yang terangkan siapa kena musibah gini, dia pahala, dia sabar, dia dapat pahala gini. Seperti apa? Hadis ta'un, ingat tak? Siapa sabar, dia dapat pahala apa? Pahala khusus. Pahala khusus dia apa? Dapat pahala orang yang mati syahid. Ada beberapa contoh lain hadis-hadis seperti ini. Satu lagi adalah hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Iza seorang hamba itu idza sabaqat lahu minallahi manzilah falam yablughha bi'amalin ibtalahu Allahu fi jasadihi aw waladihi aw malihi summa sabara ala dhalika hatta yablugha tilkal manzilah. Maknanya kalau Allah SWT telah mentakdirkan bahawa hamba tertentu ni, fulan ini, dia akan dapat manzilah macam gini tinggi, tetapi amalan-amalannya yang dilakukan tu yang baik tak menyampaikan dia darjat yang tinggi, tapi Allah dah tetapkan dia dapat yang tinggi. Macam mana? Macam mana nak jump darjat sampai dapat tempat yang tinggi? Amalannya sampai sini aje, dia ada lagi 2-3 tapak lagi, dia punya tempat sepatutnya lagi atas. Maka Allah SWT akan uji dia dengan ujian-ujian pada badan dia, yakni sakit apa semua, duri dan seterusnya, awwaladihi yakni kematian anak atau sakit anak yang buat dia sedih atau sebagainya, awmalihi pada harta bendanya, rumah terbakar dan sebagainya, tayar pancit rosak dan seterusnya. Thumma sabara ala dhalika, ini syarat dia, kemudian dia sabar terhadap ujian-ujian itu, hatta yablugha tilkal manzilah, sampai dia akan mencapai manzilah yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk dia. Jadi untuk mendapatkan pahala yang khusus mesti sabar, macam ta'un dengan yang ini. Tapi kalau dia tak sabar pun dia tetap dapat pahala, tapi pahala apa? Pahala umum saja. Sebab ada hadis-hadis yang menerangkan demikian. Antaranya yang terdapat juga dalam Bukhari dan Muslim, wa hutta wa rufi'a biha lahu darajah. Yang ini dengan maksud dia, maka Allah akan angkatkan dengan musibah itu satu darajat. Yang ini walaupun dia tak bersabar. Jadi maknanya dia dapat pahala apa? Pahala umum. Walaupun tak sabar. Tetapi untuk dapat pahala khusus, mesti sabar. Kalau kita lihat, ini mereka juga berdasarkan kepada satu hadis lagi. Kita baca. Man u'tiya fasyakar, wa betuliya fasabar, wa zulima wa zalama fastaghfar, wa zulima fa ghafar, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Akhrajahu Tabarani bi isnadin hasan. Siapa yang boleh diberikan nikmat, dia bersyukur. Apabila dia diuji, dia bersabar. Apabila dia menzalimi, dia beristighfar. Ini dia buat dosa. Apabila dia dizalimi, faghafara. Maksudnya dia ampunkan orang lain. Maka orang-orang itu adalah yang mendapatkan keamanan dan mendapat petunjuk. Jadi hadis Tabarani riwayat yang hasan. Apa maknanya? Nak dapat keamanan, nak dapat petunjuk daripada Allah SWT, mesti bersabar bila apa ni? Bila mendapat ujian. Jadi ini yang dalil yang menunjukkan bahawa untuk dapat pahala umum tak perlu sabar pun tak apa. Tapi untuk dapat pahala khusus cuma hanya akan dapati oleh orang yang bersabar. Jadi dengan ini kita dapat kompromi kan semua hadis-hadis. Ini hanya boleh dilakukan bila kita ambil riwayat-riwayat ni tentang bab, satu-satu bab ni dikumpul-kumpul-kumpulkan, lepas tu kita lihat mana yang gini, mana yang umum, mana yang khusus, baru kita boleh apa ni dapatkan sesuatu khulasah, satu apa ni hukum. Dan ini banyak manfaat ni. Pasal kalau kita baca hadis kita pening. Sekejap ada umum mutlak, tak sabar pun tak apa. Ada kata kena sabar. Dan kebanyakan orang kalau cakap mesti nak kena sabar. Kalau tak sabar tak dapat pahala. Jadi sekarang kita dah tahu. Jadi kita boleh ringkaskan. Kata Al-Hafiz, dia tambah lagi belakang dia bawa lagi isu ni. Jadi banyak kali dia bawa isu sabar, darajat-darajatnya, pahala yang didapat. Wallazi yazhar annal musiba idza qaranaha sabru hasala at-takfir. Zahirnya musibah itu bila disertai dengan sabar, maka dia dapat penghapusan dosa. Begitu juga kenaikan darjat. Ya, ini kenaikan darjat maknanya diangkatkan satu pahala, dapat pahala. Alama taqaddama tafsilu. Tapi ikut perincian yang tadi. Apa perincian yang tadi? Disuruh ingat balik. Masa puasa. Bukan. Itu musibah umum. Dia ada merincikan. Ada kalanya penghapusan dia besar, ada kala penghapusan dia kecil. Oh, the degree of itu melihat kepada apa tu? Kesabaran redaan. Kesabaran dan keredaan. Tak, penghapusan ni, penghapusan dosa tak payah sabar pun. Dia cuma lihat kepada apa tu? Besar ke kecil dia punya musibah. Besar atau kecil dia punya musibah. Pengangkatnya darajat, pahala pula, dia lihat kepada apa? Sabar dan reda. Umum punya tak payah. Umum punya dia tak sabar pun tak apa. Tapi kalau berserta sabar, dia lagi tinggi, lagi dia dapat yang khusus dah tentu. Tetapi dia punya banyak ke tak banyak, dia punya naik tu kan? Itu balik kepada kesabaran. Baik, itu. Baik. Dan biduni sabar, maknanya kalau dengan tanpa sabar, orang yang tak sabar ni ada dua macam keadaan. Yang pertama, man lam yajza. Maksudnya orang yang tidak benci, tidak apa ni marah-marah. Jaza tu maknanya keluh kesah apa semuanya. Dan satu lagi adalah orang yang apa ni? Yang tenanglah. Tapi dia tak sabar. Dia tak keluarkan kata-kata tapi dia tak sabar. Ini ada kemungkinan macam itu. Jadi kata beliau macam ni. Kalau dia tidak mengeluarkan apa ni kata-kata atau perbuatan-perbuatan yang dilarang ataupun dikeji, maka walaupun dengan tanpa sabar dia akan dapat apa? Dia akan dapat pahala itu semua. Kerana kurniaan Allah SWT itu maha luas. Tetapi kedudukan dia tak akan sama dengan orang yang pertama tadi, orang yang sabar. Jadi orang sabar, apa kelebihannya? Dia lebih tinggi. Orang yang tak sabar, ini ada dua ni. Orang yang tak apa ni maki hamun apa semuanya, dia akan dapat pahala tapi kurang sikit. Tapi kalau dia dah lah tak sabar, lepas tu dia dia ada jazak, jazak tu mengenai terpekik atau pemeraung dan sebagainya, maka akan kuranglah penghapusan dosa-dosanya dan juga kuranglah pahala. Ha, dan itu melihat kepada dia punya apa tu, dia punya dia punya jazak dia, dia punya dia punya marah-marahnya. Kalau marah-marah dia sikit, sikitlah. Kalau marah-marah dia banyak, makin kurang lagi dia punya penghapusan pahala. Tapi dihapuskan tak pahala? Tetap hapuskan pahala. Ha, itu dia. Jadi kita boleh rumuskan semuanya kan. Jadi macam mana pun akan dihapuskan penghapusan pahala, penghapusan dosa, akan dihapuskan dosa dan diangkatkan pahala. Itu mesti macam mana pun. Kemudian ada orang yang dapat penuh, iaitu orang yang bersertai dengan sabar. Ada yang dapat kurang sikit, iaitu orang yang tidak sabar tetapi dia tidak apa ni, tidak apa ni keluh kesah tentunya. Dan ada yang apa ni, yang keluh kesah dia dapat juga tetapi amat kurang dia punya apa tu, dia punya kedudukan. Jadi dengan ini kita dapat kompromikan semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai faedah, ma min maradin yusibuni ahabu ilayya minal humma li'annaha tadkhulu fi kulli 'udwin minni. Tidak ada satu penyakit yang lebih aku sukai daripada penyakit demam. Bukan maknanya dia suka penyakit eh. Beza macam tadi, dia tak minta dah dapat penyakit. Tapi banyak-banyak penyakit, dia paling suka penyakit apa? Penyakit demam. Boleh kan ini? Boleh eh? Tak minta. Kenapa? Kerana penyakit demam ini masuk kat dalam setiap anggota badan. Apa ni pemahaman hadis ini ataupun asar ini? Lebih menyeluruh, lebih banyak sakit dia tu, lebih apa? Lebih banyak pahala. Lebih banyak dosa dihapuskan. Kalau dia kena kat satu tempat aja, sikit je kan, dia punya penghapusan dosa pun sedikit. Dan demam ni boleh kawal lah, maknanya boleh handle, boleh baik punya kan, selalunya boleh baik. Jadi kena bagus, pasal dia kena satu badan, lemah satu badan apa semuanya, jadi dihapuskan dosa lebih banyak. Ini pemahaman sahabat dengan hadis ni adalah asar yang sahih kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kurang-kurangnya kita dapat apa tu, tahqiqkan masalah ini. Jadi lain kali kita boleh inilah terangkan. Kalau siapa nak rujuk, jadikan bahan rujukan, boleh lihat kepada Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Asqalani dekat dalam Kitabul Marba. Kitab penyakit, pesakit. Patient. Bab apa yang diriwayatkan tentang hapuskan bahawa penyakit itu menghapuskan dosa. Nah. Ada apa-apa soalan? Nah. Kalau dia sakit waktu tidur, sakit waktu dia tidur. Pasal dia makan apa? Dia tak rasa. Kurang dari pasal. Ya, jadi soalannya apa? Kepala dia kurang. Sebab dia tidur dia tak rasa sakit eh. Kalau dah boleh tidur tak rasa apa-apa pun. Tengok juga orang tak boleh apa ni, tidur dia tak nyenyak. Wallahu a'lam. Yang penting umum lah. Lagi merana dia tentang musibah tersebut, lagi banyak apa ni, fadilat yang dia dapat, kebaikan yang dia dapat. Itu umumnya macam tu. Walau bagaimanapun kita nak ingatkan bahawa musibah, lebih-lebih lebat penyakit ini, dia tidak menghalang kita daripada berubat, cari rawatan. Bahkan disuruh cari rawatan, dibolehkan cari apa ni, ubat. Dan apa tujuan kita berubat, cari rawatan? Supaya sembuh daripada penyakit. Sembuh daripada penyakit, kalau kita lihat betul-betul, maknanya apa? Menghilangkan apa tu, sebab yang menghapuskan dosa. Nampak macam tak baik pula. Itulah dia. Tapi kalau gitu biarkan. Tidak kan juga. Jadi di sini kita kena faham tentang sesuatu yang berlaku pada kita dengan tanpa ikhtiar kita, dan kesan dia macam gini, dengan kita menolak keburukan daripada diri kita. Mungkin kita boleh jawab, kita sambung jawab apa ni soalan baik. Tadi soalan-soalan yang baik iaitu apa? Apa ni aku berlindung kepada engkau daripada alhamni wal hazan, daripada apa tu gundah gelana, lokesah dengan apa tu? Dengan kesedihan, wal ajzi wal kasal, lemahan dan kemalasan. Jadi kalau kemalasan ni lain cerita kan, dia dah tak masuk bab ni. Malas bukan musibah. Malas awak yang malas. Dia tak sakit pun malas ni. Ada orang kata dia penyakit, penyakit malas. Baik, jadi mungkin, mungkin wallahu alam hikmah. Saya mungkin saya tak lihat syarah hadis tersebut. Tu kalau yang macam pernah dengar atau macam pernah baca, apa ni asal usul empat perkara yang Nabi SAW minta daripada Allah SWT supaya dia dilindungi daripadanya tu apa dia? Asal usul ni. Jadi kalau ham ini penyakit dalam hati, sempitnya apa tu hati, betul tak? Risau dan seterusnya. Jadi selalunya ia datang disebabkan perkara-perkara dunia. Baik. Kemudian kesan dia kepada manusia tu apa? Hati raja kepada anggota badan. Jadi kalau raja dia dah lemah, dia punya tentera dia semua tak boleh buat kerja lah. Jadi sekarang urusan ataupun fungsi satu manusia ni apa? Ibadat pada Allah SWT. Nak khusyuk pada Allah SWT. Jadi kalau hati dia risau, macam mana nak doa pun dah tak boleh khusyuk. Nak buat amal ke, nak buat amal ibadat pun dah tak boleh khusyuk. Baik, walaupun dia nak buat, nak baca Quran pun tak boleh, tak boleh tadabbur, nak dengar dalam kelas pun dah tak boleh. Kepala dia risau je. Betul ke tidak? Jadi oleh kerana itu kita minta pada Allah SWT melindungi kita daripada hal tersebut. Jadi dia mengganggu perkara-perkara dalam apa ni, dalaman kita. Begitu juga dengan kesedihan. Sebab kesedihan memang ada. Tapi kalau kesedihan itu apa ni sampai menyeluruh, mengalahkan apa ni hati itu, berarti kita mungkin lemah dalam satu masa itu. Kita dah tak boleh khusyuk dalam ibadat. Dan sedangkan ibadat tu maksud, antara maksud dia adalah untuk tunduk pada Allah SWT, tadarruk, yakni apa ni minta pada Allah SWT dengan ikhlas, mukhlisina lahuddin. Jadi maknanya kita perlu ada khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ini orang yang khusyuk dalam apa ni, dalam solat, maka dialah orang-orang beriman yang telah berjaya. Jadi itu dua perkara menyalahi apa tu khusyuk. Kemudian al-ajz. Al-ajz ini sesuatu kelemahan. Kelemahan ajz ni dia bukan da'af. Ada perbezaan antara da'af dengan ajz. Kalau kita lemah, kita masih boleh buat benda tu. Cuma kita tak boleh buat dengan mudah. Kita akan buat dengan susah. Kita weak, kita boleh angkat benda berat, tapi susah kita nak angkat. Okey. Masih boleh lagi, susah payah lagi. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan dicipta manusia itu dalam keadaan lemah, tapi banyak benda dia boleh buat. Ya ke tidak? Tetapi kalau ajaz, awak terus tak boleh buat. Terus tak boleh buat. Macam dah duduk terus tak boleh bangun. Waktu solat Jumaat apa ni, nak tunggu khutbah apa ni, tengah khutbah. Betul tak? Allah apa ni, Bilal dah qamat, orang semua dah bangun, dia dah tak boleh bangun. Kenapa apa? Kenapa? Tidur. Bukan. Tidur jarang lah juga. Jeng, keren. Semua-semua. Ada pun macam dah dekat semua-semua. Dia, kalau bangun terhuyung hayang, itu keadaan dia nak buat sesuatu tak boleh buat tu ajis. Nak tak boleh. Macam orang yang dalam keadaan sakit sangat, koma ke ataupun hampir koma ke, lemah sangat. Ajis dia tak boleh buat benda tu senang aja. Angkat bantal dia pun dah tak boleh. Ikat tali kasut pun dah tak boleh. Kadang kita tengok apa ni orang-orang yang itu namanya ajis. Dan ajis ini bukan dalam semua keadaan. Ada perkara kita terus tak boleh buat. Dan dalam kita menyembah Allah SWT, seharusnya kita tak ada sifat ajaz itu dalam perkara yang bawa kepada keridaan Allah SWT, jauh daripada larangan Allah SWT. Kerana nak apa ni, nak amar makruf, nak nahi mungkar, sekali datang satu kelemahan yang kita tak boleh buat. Ya. Jadi perkara ni baik atau tak baik? Tak baik untuk kita. Jadi dia apa? Mesti kita, sepatutnya kita minta Allah SWT jauhkan perkara sifat tersebut daripada kita. Lagi satu, al-kasal. Al-ajaz wal-kasal. Kasal malas. Malas adalah tu penyakit yang paling menghambat manusia daripada mentaati Allah SWT. Walaupun nak ikutkan semuanya daripada Allah SWT, mungkin ada kesan-kesan baik daripadanya, tapi pada waktu yang sama ia mengakibatkan kesan-kesan yang buruk. Jadi kita minta diangkatkan. Baik. Dan Nabi SAW minta itu semuanya wallahu alam untuk menunjukkan penghambaan beliau terhadap Tuhannya Allah SWT. Yang kedua adalah untuk mengajar umat. Kalau kita dah tertutup sekali ada sifat-sifat tersebut, al-ajaz antara perkara yang amat amat buruk sekali. Ajaz yang ni musuh dah kat depan mata, tak boleh lawan. Cuba kan, orang datang rumah nak rompak rumah apa semuanya, kita tak boleh buat apa-apa. Macam tergamam kan? Kadang-kadang diikat kita, kadang dia tak ikat kita pun. Macam mana tak boleh buat apa, tak boleh lawan. Itu kan sifat yang memalukan dan sifat yang amat lemah, amat hina. Musuh sepatutnya kita tak mahu dia sikit advantage pun dapat, apa tentang kita pun tak mahu. Kalau dia ejek kita, kita mesti last ejek dia, betul lah. Macam budak-budak gaduh kan ada kan. Engkau dia nak last sekali. Ini kan terus kita tak boleh bang, tak boleh balas. Apalagi kalau maruah wanita dan sebagainya daripada keluarga kita, ajus kita tak boleh buat apa-apa. Jadi itu tentu sekali kita minta kepada Allah SWT lindung kita. Jadi kalau seorang hamba Allah SWT, seorang beriman, dia mahu keadaannya tidak dihinakan oleh orang lain. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Lebih baik daripada apa? Pahala dia lebih baik daripada orang yang tak berubat. Orang yang makan ubat. Dan baik. Dan dia tak masuk sakit dah, orang makan ubat kan? Dah baik lah maknanya. Maknanya senang cakap, mana lagi afdal? Orang yang sakit tak baik-baik lah, dah berubat tak baik-baik. Ya, sama dengan ruqyah ataupun dengan cara lain. Ataupun orang yang tak makan ubat ke, makan ubat? Makan ubat. Ini masalah ruqyah dengan berubat. Makan ubat. Sebenarnya paling afdal adalah ruqyah. Ruqyah afdal daripada makan ubat. Nah, buktinya adalah hadis wanita yang sawan. Sebab Nabi SAW kata doa aje. Sedangkan kalau nak ikut fahaman Imam Bukhari, sawan dia bukan sawan masuk jin, tapi daripada angin. Betul lah. Inhibas al-arih. Angin tersumbat dekat bahagian nak masuk otak tu, ataupun kadang angin kotor, angin jahat daripada anggota badan ni naik ke atas, jadi dia sawan, memanggil fits. Dan itu kita dah katakan mungkin ada ubat fizikalnya, tapi Nabi SAW tak tawarkan ubat tersebut, dia tawarkan apa? Nak doakan. Ini ruqyah. Jadi waktu kata ulama, kata Ibn Hajar, ruqyah lebih baik daripada, yakni doa lebih baik daripada ubat-ubatan biasa. Walau bagaimanapun, tentang mana lagi bagus dia sihat ataupun dia tak sihat, mana lagi bagus sihat atau tak sihat, sekarang masalah dia kita tahu ke tidak. Kalau kita makan ubat A, kita mesti sihat. Kalau kita baca ruqyah ni, kita belum tahu sihat. Mana kita tahu? Ada tahu. Kita hanya tahu bila sihat. Bila sihat baru kita tahu kena. Itu pun tak, kalau kita buat dua-dua kita pun tak tahu. Mana satu yang buat kita sihat, mana satu ubat yang buat kita sihat. Macam kan ada makanan vitamin macam-macam, multi vitamin B plus apa-apa. Mana satu yang selamatkan daripada sesama ni apa? Mana dia nak tahu? Dia tak tahu kan? Itu sebabnya pada saya, kita tak pergi kepada mendalam dalam hal tersebut. Kenapa dia katakan? Sebab ini semua adalah musibah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk uji kita, untuk hikmah-hikmah yang tertentu. Ada yang diterangkan pada kita melalui hadis, ada yang tidak. Betul ke tidak? Baik, kalau untuk orang kafir, apa dia? Dia azab Nabi. Allah SWT ada kata. Tapi kalau untuk beriman, dia adalah apa ni, ujian daripada Allah SWT, rahmat lil mukminin dan seterusnya. Jadi apa yang kita perlukan adalah, apa yang kita boleh, yang patut buat, usaha. Tolak perkara ni, jangan minta, jangan diam, tapi kita minta tolak. Nabi SAW rukyah dirinya, kalau kita namakan dia tu rukyah, tiap-tiap hari sebelum tidur dia akan baca kul wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala, baca ayat kursi lagi dan macam-macam lagi Nabi SAW buat. Tujuannya apa kalau bukan tujuannya untuk apa ni, untuk melindungi dirinya? Walaupun kalau kita katakan beliau maksum daripada gangguan-gangguan ni semua, kalau kita nak katakan macam tu, tetapi dalam kita berusaha, dalam kita minta, kita berdoa, dalam kita merawat dan sebagainya, kan itu semuanya ada, ada pahalanya. Sakit tu sendiri selagi tak baik tu pun ada pahala. Jadi banyak manfaat dia, banyak betul manfaat dia. Jadi kita hanya lakukan apa yang diperintahkan oleh oleh syariat. Bila tiba masanya dia baik, dia akan baik. Sebab kita hanya tahu apa ni, natijah dia, result dia bila bila dapat natijah. Jadi kita tak nak tahu ini lebih baik ke, itu lebih baik. Bila awak boleh cakap ini lebih baik ke, ini lebih baik? Mana awak boleh tahu? Ini semua hypothetical je. Tak tahu, kita tak boleh pastikan. Apa ni, untuk kita, kita katakan selagi dia sakit, baguslah untuk dia daripada sudut-sudut ini. Kalau dia dah baik, bagus pada dia daripada sudut lain. Sihat bagus kan? Bagus tak bagus sihat ni? Bagus. Jadi bagus daripada sudut lain. Yang ini bagus. Jadi dalam semua keadaan, sepatutnya Nabi SAW kata, dalam semua keadaan baginya baik, lahu khair, kebaikan untuknya. Alhamdulillah. Jadi tak payah nak kata lagi bagus atau tu lagi bagus. Sebab kita ni antara dua perkara yang tak boleh dibandingkan. Macam apple, apple dengan apa? Dengan orange, orang kata tu kan. Ini tak boleh dibandingkan. Dia tak sama, keadaan dia berbeza. Berbeza-beza. Dua-dua baik Allah. Jadi sekarang kita dah boleh kembangkan, kembangkan apa yang ada dalam hadis-hadis tadi kepada semua yang kita terima daripada musibah, yang besar, yang kecil, yang apa semua. Hatta azan, azan maknanya satu gangguan yang ini daripada luaran, betul lah. Mana ada orang, saya katakan mana ada orang, kalau ada orang saya nak tahu juga, yang selamat daripada gangguan orang, daripada kata-katanya, daripada perbuatannya, kena tolak sikit lah, kena itu sikit, kena ludah lah, kena singgam dan senyap lah, tak boleh lagi. Okay, misalnya lah, apa je yang awak boleh bayangkan, tek burung dan seumpamanya, tek cicak, tek apa, terperanjat dan seterusnya, semuanya itu, semuanya itu ada, ada kebaikannya. Hapuskan dosa, naikkan pahala suara. Dan kalau kalau kita, kalau kita lihat hadis ini, bukan kita je tahu yang baca, kita baca je, dengar-dengar lah. Diorang ni, ulama-ulama ni, Imam Nawawi ni, dia hafal. Awak tahu berapa banyak riwayat ni kat dalam Sahih Muslim? Jangan terperanjat, saya rasa ada dekat 10 riwayat. Hampir sama dia punya tu, ada tambahan sikit. Siapa pernah baca Sahih Muslim, tahu kan riwayat anak. Kalau dah habis sini pula ada tambahan ni. Diorang hafal tu. Dalam Sahih Bukhari pun ada juga berapa riwayat. Itu kita belum cerita yang tadi kat Tabarani kan ada, kat Ahmad kat sana, kat Hakim kat sana, yang ini, ini, ini. Diorang kumpulkan semuanya. Takkanlah bila diorang dah hafal, diorang dah tahqiq, dah apa semuanya, bila kena diorang musibah, diorang macam biasa macam kita dulu sebelum kita baca. Tentu diorang hati-hati perhatikan setiap yang berlaku pada pada mereka. Bahkan buktinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi juga, penyakit yang paling aku suka kalau aku kena lah, apa dia? Demam. Sampai cakap macam itu. Maknanya dia perhatikan semua yang berlaku pada dia. Satu lagi apa tu, daripada Ubad lah, tak ingat siapa dia, dia sakit, sakit, sakit gering. Jadi apa ni, ada orang datang ziarah dia ke, ataupun isterinya kata, orang tanya apa khabar Ubadah ni, tak ingat siapa nama dia. Oh, dia tadi bermalam dalam apa ni, pahala, dalam pahala. Kata Ubadah ni, tidak, aku tidak bermalam dalam pahala, tetapi aku bermalam dalam menghapus, penghapusan dosa. Sampai macam gitu sekali. Sebab pada dia, dia adalah orang yang apa, yang pendapat musibah ni hanya menghapuskan dosa tapi tak boleh mengangkat pahala. Kenapa agak-agak? Sebab mungkin dia tak jumpa hadis-hadis tadi. Tapi dengan apa yang dia ada tu, dia dah beramal kan, dia salahkan orang tau, dia betul, dia tegurkan orang yang kata isteri dia yang kata apa ni, dia bermalam dalam apa ni, dalam pahala. Pada dia musibah tu cuma boleh hapuskan dosa sahaja. Menunjukkan ini kefahaman mereka sentiasa dalam keadaan mereka. Tapi kalau kebanyakan orang lalai, dia tak terfikirkan benda-benda tu semuanya. Okay. Wallah. Jadi memang kita dilarang daripada memudaratkan diri kita, meletakkan diri kita dalam tempat-tempat yang membahayakan kita dan sebagainya. Cuma satu perkara lah, kita ada permainan-permainan yang luar biasa kadang sekarang ni, dulu pun sebenarnya. Baik. Selain tempat, orang anggap permainan tu bahaya. Apa dia panggil apa? Dangerous games. Dangerous apalah eh? Extreme. Extreme lah tu dia. Jadi macam apa ni, gantungkan kaki kan, lepas tu apa ni, campak jad apa ni, kan diri daripada tempat yang amat tinggi. Tapi sampai kat bawah tak kena, kepala tak kena, miss saja satu inci tu. Misalnya macam tu lah. Ataupun perkara lain. Apa hukum? Naik kapal terbang tinggi-tinggi, lepas tu apa terbang? Last minute buka parachute. Perlu kita perhatikan juga kan. Sebab kita tak pernah dengar fatwa tentang hal ini. Ada ke tak ada? Jadi ini satu perkara yang saya ajak apa ni, kita fikirkan. Apakah wajar perkara seperti ini ataupun tidak, ataupun semua tak boleh haram, ataupun semua boleh, ataupun kat situ ada garis-garisnya. Agak-agak macam mana? Kalau semua tak boleh, main bola tu pada satu masa ataupun mungkin kat tempat, dia adalah satu perkara yang amat berbahaya. Bahkan untuk orang yang dah umur 50 tahun, 60 tahun main bola tu, itu adalah game yang boleh paling bahaya. Sikit-sikit tetap patah sana, sikit habis sana. Pasal dia dah apa, dia kalsium dah kurang. Tapi kalau untuk budak-budak, main bola tak ada benda. Orang punya game mesti yang lompat jauh, teruk-teruk punya. Kan beza. Jadi di sini apa kaedah? Walau alam yang saya lihat, dia mesti balik kepada orang, bukan hanya kepada perbuatan itu sendiri. Tetapi perbuatan itu sendiri pun kita kena nilai daripada sudut apa ni, apa tu bahaya, bahaya yang zahir. Faham eh? Bahaya yang zahir. Kita ada semua benda ada bahaya. Semua ada benda ada bahaya, tahu tak ada. Orang kata kalau naik kereta selamat, kalau naik bas lagi selamat. Lagi usah. Sebab tu tak payah pakai seatbelt. Kalau naik motor, bahaya. Naik basikal lagi bahaya. Naik kapal terbang, bahaya. Macam tu lah. Orang pakai apa ni? Tapi kalau lari, kalau jalan kaki, macam mana? Mana yang selamat? Mana? Semua benda sebenarnya ada bahaya. Jalan kaki pun banyak orang mati kena langgar juga. Ataupun jatuh. Ya. Yeah. Jadi kalau kita nak katakan bahaya setakat bahaya aja, kerana memang pernah ada kemalangan akibat itu dan ini. Dalam rumah berbanyak. Rumah ni sebuah tempat yang amat berbahaya. Jangan duduk dalam rumah, duduk lah mana. Banyak accident kat dalam rumah. Jadi ini menunjukkan bahawa kita tak boleh melampau dalam hal-hal apa ni takut sangat ni. Dalam waktu yang sama, jangan terlampau sangat apa, ambil ringan terhadap benda bahaya. Oh, kita no fear. Betul eh? Jadi macam mana nak nilai tu? Saya tengah nilai dengan apa, rasional. Jadi di situ tentu perkara-perkara, ada perkara-perkara yang bawa kepada kemalangan lebih. Contohnya daripada sudut apa ni memang dia zahirnya lebih banyak bahaya daripada yang lain. Contohnya walaupun kita lakukan apa-apa keselamatan dan sebagainya. Kedua, daripada sudut keperluan. Faham keperluan? Orang yang apa tu perlu apa ni naik apa tu naik tempat yang tinggi untuk cuci tingkap misalnya lah, kan ada kan? Dengan apa ni, orang yang naik ke tempat tinggi bukan untuk cuci tingkap, untuk cuci mata je, tengok-tengok. Untuk fun. Sama ke tak sama? Bahaya sama-sama bahayalah. Eh? Ha, sama-sama bahaya. Dia tu pun pakai gundula, pakai ni, dia pun pakai itu semuanya. Tapi ni ada keperluan, ini tak ada keperluan. Takkan kita nak hukumkan sama. Perbuatan yang apa ni sia-sia, walaupun mungkin dia asalnya boleh takat permainan dan sebagainya, boleh datang kepada hukum apa ni? Hukum haram. Hukum haram jika apa ni bahayanya lebih sangat. Jadi dengan itu kita boleh bawakan kepada semua kepada. Sebab tu ulama mengharamkan apa ni? Taklim boxing. Kenapa? Kenapa haram? Bahaya. Bahaya membahayakan diri sendiri dan bahaya orang lain. Salah satu mesti kena. Kalau tak, kalau tak ada apa-apa, semua tak ada apa-apa, tak, itu semua tumbuh angin. Itu komputer punya boxing. Kalau boxing betul, mesti kena lah. Jadi satu tak boleh. Lepas tu dia tumbuk muka pula. Sedangkan kita dilarang pun mencederakan muka. Tapi mungkin wrestling boleh. Saya tak tahu wrestling, faham lah wrestling yang macam India punya wrestling tu, yang nak jatuhkan orang apa sebenarnya. Yang wrestling pun yang apa, itu semua tu entertainment punya. Maksudnya yang itu tu jatuhkan kawan. Sebab zaman Nabi SAW ada musyarah, ada wrestling, ada wrestling. Sebab itu untuk melatih kita dan sebagainya. Jadi kita kena faham, ada kuda. Banyak orang mati jatuh daripada kuda. Banyak tak? Tapi kuda, apa main kuda digalakkan kalau tak disunatkan. Sebab dia penting, dia keperluan. Dan dia juga bawa kepada jihad dan sebagainya. Latih suruh itu. Dan apa ni, kita boleh kiaskan dengan apa yang kita ada, kita ada sekarang ini. Jika dia ada ke, ada keperluan dan sebagainya. Jadi kita fikir-fikirkan benda ni. Sebab mungkin kita akan dengar ada anak-anak muda nak buat satu perkara yang pada kita bahaya. Dan kita pula zaman dulu punya semua bahaya je. Kita tak cuba faham daripada dia punya point. Tapi dalam waktu yang sama kena lihat apa ni hujahnya, munasabah dan sebagainya. Jadi kita tak melampau sangat mengharamkan semua benda, dan kita tak membolehkan semua apa yang ada sekarang. Banyak perkara yang ada sekarang ni tidak diperlukan, membuang masa, membahayakan diri, membuang duit dan sebagainya. Itu tu sekali tak boleh. Apa faedahnya lompat daripada apa ni satu gunung yang tinggi setakat untuk fun? Apa faedah? Setakat untuk gitu. Penat, dah jauh nak naik kan? Jauh, penat, lambat. Lepas tu apa tu? Duit contohnya. Kemudian membahayakan. Silap sikit aja boleh mati. Tentu sekali kita tak samakan dengan orang yang perlu naik naik bukit ataupun naik tempat tinggi, cuci apa ni kapal terbang ke. Tapi kapal terbang tengah kat darat lah. Bukan kapal terbang tengah, tengah terbang. Wallahu'alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.